seorang jauh di sana. Ku kirim lagu dan salam rinduku. Dengarlah manis impian hati, tabahkan selalu selama menungguku. Aku bernyanyi untukmu sayang. Terimalah sebagai pengobat rindumu. Walaupun jauh darimu sayang, namun engkau selalu teringat setiap waktu. Bukan maksudku membuat sedih. Tak lama lagi saatnya kan tiba. Saat bahagia kita berdua, memupuk kasih selama-lamanya. Aku bernyanyi untukmu sayang. Terimalah sebagai pengobat rindumu. Setiap waktu.